Konsultasi Syariah. Hukum wudu memakai make up waterproof. Pertanyaan, apa hukum wanita menggunakan make up waterproof? Apakah sah wudunya? Jawaban, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Membasahi badan yang tergolong anggota wudu saat berwudu adalah kewajiban. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengancam celaka atau lembah wail di neraka jahanam bagi para pemilik tumit yang tidak terkena air wudu. Sempurnakan wudu kalian. Hadis riwayat Muslim. Saat Nabi melihat seorang sholat dengan kondisi ada bagian anggota wudu yang tidak terbasahi air, Nabi perintahkan orang tersebut mengulang wudu dan sholatnya. Khalid bin Mi'dan menceritakan kisah ini yang beliau dapat dari sebagian istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang sholat sedangkan di punggung kakinya ada bagian mengkilap karena tidak terbasuh air wudu seukuran sekeping dirham. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya mengulang kembali wudunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Sedikit saja bagian wudu tidak terkena air wudu itu dapat membatalkan seluruh basuhan wudu, sehingga harus mengulang kembali wudu secara sempurna. Ini menunjukkan pentingnya memastikan semua anggota wudu terbasahi air wudu. Bagaimana dengan make up waterproof? Secara umum, make up wanita ada dua jenis. Pertama, memiliki ketebalan dan membentuk lapisan. Make up jenis ini harus dihilangkan sebelum berwudu, karena menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Jika tidak dihilangkan, maka wudu tidak sah dan terkena ancaman hadis di atas. Contohnya seperti lipstik, bedak wajah yang tebal, dan lain-lain. Kedua, tidak memiliki ketebalan dan tidak membentuk lapisan. Make up jenis ini tidak harus dihilangkan, karena tidak mengandung lapisan atau ketebalan yang menghalangi basahan air wudu. Contohnya make up yang hanya berupa warna, seperti celak, pewarna kuku, dan lain-lain. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah menerangkan, jika make up memiliki fisik, yaitu membentuk lapisan, menghalangi sampainya air ke anggota wudu, maka harus dihilangkan. Jika tidak memiliki fisik, jadi hanya sebatas warna, tidak memiliki ketebalan, maka tidak harus dihilangkan. Namun jika make up memiliki fisik, sehingga dapat menghalangi basahan air wudu, maka make up seperti ini wajib dihilangkan. Seperti make up wajah atau lengan, jika mengandung zat lilin, yaitu membentuk lapisan, maka harus dihilangkan. Adapun kalau hanya sebatas warna, tidak memiliki fisik dan ketebalan, tidak harus dihilangkan. Dari kedua jenis make up di atas, make up waterproof tergolong yang mana? Dari namanya, kita bisa menangkap bahwa salah satu jenis make up yang sekarang banyak diminati ini tergolong jenis pertama. Waterproof, artinya anti air, ini jelas menunjukkan memiliki ketebalan dan lapisan, sehingga harus dihilangkan saat hendak berwudu. Demikian, wallahu a'lam bissawab.